الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قربوا تقدموا. ما معنى النذر؟ نعم، شرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تبارك وتعالى. أبا دليل دي شريعة كان ينذر؟ أبا حكم ينذر؟ عندك أول قالي ممولي نذر، أبا حكمنا؟ واجب، سنة؟ عندك أنت، ما اسمك؟ أسادي. يلا، صوتك صغير جدا. مكروه، دليل. عندك سودا ليات كتاب لابس. يلا، pakai kitab. Apa dalilnya? Naam, indak. Anta. Wara'a salih. Anta bi laysa salihan. Bi janibika al-aysar. Anta sahibu thawb al-bunni. Naam, anta. Indak. أنت ها هذا الذي يمسك هذا. أنت يا أخي، bukan yang di belakang، yang di depan، belakangnya soleh. Bukan antum yang sebelah ini. أنت. Apa dalilnya؟ Hati-hati. Tiap hari nanti ditanya. Cari yang kepalanya suka merunduk. Yang pakai sorban. Dalil bahwa nazar itu makruh. Apa itu hadis Umar? ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يرد شيء، لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من الشحيح. مقصود ما فايدة؟ tidak merubah sesuatu dan itu dilakukan orang apa? Orang yang apa? Yang ngantuk. Yang apa? Syahih. Bakhil. Pelit. Naam. Pelit untuk beribadah. Namun apabila seorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib baginya menunaikan nazar tersebut selama tidak mengandung kemaksiatan. Dimuraja akhwan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua masih berkaitan dengan hukum-hukum seputar nazar. Syurutun nadri, syarat-syarat bernazar. wa alfadhuhu, dan lafaz-lafaz yang dengannya seorang bernazar karena Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullah ta'ala, syurutun nadri, adapun syarat-syarat sahnya nadr, la yasihun nadru illa min syakhsin balighin aqilin mukhtarin. Tidak sah nadr kecuali dari seseorang yang balig aqil. Karena pada saat kita menyebut definisi nadr, kata beliau, ilzamu mukallafin nafsahu, seseorang mukallaf yang mewajibkan dirinya. Nah, yang dimaksud mukallaf siapa? Balig aqil. Dia telah mencapai usia balig dan dia berakal, dan dia berakal. Tentu dia seorang muslim. Mukhtar, yang dia melakukannya berdasarkan pilihannya tanpa ada unsur pemaksaan. Fala yasihu an-nadhru min as-sabi, maka tidak sah bernadar dilakukan oleh seorang yang sabi, anak kecil. Wala min al-majnun, dan tidak pula dari seorang yang hilang akal, gila. Wal ma'tuf, yang kurang waras. Wala min al-mukrah, dan tidak sah pula nadar itu dari seorang yang terpaksa, terpaksa dia mengucapkan kalimat nadar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalam an thalatha, al hadith, bahwa diangkat catatan amalan dari tiga jenis manusia. Orang yang gila hingga dia sadar dari gilanya, anak kecil hingga dia balig, dan orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah tajawaza li ummati anil khata', sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memaafkan umatku dari al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, dari kekeliruan, dari lupa, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Wa qad taqaddama miraran, dan kedua hadis ini sudah sering disebutkan ketika berkaitan dengan masalah mukallaf dan tidak diwajibkannya apabila dia tidak mukallaf, dia bukan seorang yang balig, bukan pula seorang yang berakal. Ini kaitannya dengan syarat-syarat nadhar. Yang kedua, alfaz an-nadhri. Apa lafaz-lafaz yang apabila diucapkan oleh seseorang maka itu ditetapkan sebagai nadhar? Siyagun nadhri wa alfazuhu, adapun bentuk-bentuk lafaz dalam bernadar seseorang, misalnya dia mengatakan, lillahi alayya an af'ala kada, karena Allah wajib bagiku untuk melakukan ini, misalnya dia mengucapkan satu amalan. Misalnya dia mengatakan, karena Allah wajib bagiku untuk berpuasa selama satu pekan berturut-turut, misalnya. Maka dia mewajibkan atas dirinya. Atau dia mengatakan, alayya nadru kada, wajib bagiku bernadar atau aku telah menetapkan ini sebagai nazar. Wa nahu dzalika min al-alfaz allati yusarrihu fiha bi dzikri nadri, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang dia menyebutkan secara jelas bahwa dia bernazar. Tidak ada lafaz khusus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lafaz apa saja dan dengan bahasa apa saja yang diucapkan oleh seseorang yang itu jelas bermakna nadar, yaitu dia mewajibkan sesuatu atas dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu nadar. Seorang dengan bahasa Jawa misalnya, atau seorang dengan bahasa Indonesia, dia mengatakan, saya mewajibkan atas diri saya apabila anak saya sembuh dari penyakitnya, maka saya akan berpuasa sekian hari. Meskipun tidak ada kata nadar, namun ketika dia mengatakan saya mewajibkan atas diri saya, berarti itulah nadar. Itulah nadar. Apakah cukup dengan niat? Tidak cukup dengan niat. Harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Baru ditetapkan sebagai an-nadru. Adapun sekedar ada kehendak di dalam hati, maka belum ditetapkan sebagai nadar hingga dia melafazkannya. Hingga dia mengucapkannya, baru dikatakan bahwa itu adalah nadar. Al-mas'alah ketsalithah, permasalahan yang ketiga, aqsamun nadri, jenis-jenis nadar. Yang pertama, an-nadru as-sahih wa ghairu sahih. Ada nadar yang sah dan ada pula bentuk nadar yang tidak sah. Yang qasimun nadru bi'tibari sihhatihi wa adami sihhatihi ila sahihin wa ghairi sahihin aw jaizin wa mamnu'in aw mun'aqidin wa ghairi mun'aqid. Bahwa nadar itu terbagi apabila ditinjau dari sahnya nazar atau tidak sahnya nazar tersebut, maka terbagi menjadi dua, sahih wa ghairu sahih, nazar yang sah dan nazar yang tidak sah. Atau dengan istilah yang lain, jaiz wa mamnu', nazar yang boleh yakni yang sah, mamnu', nazar yang terlarang yang tidak sah. Au mun'aqidin wa ghairu mun'aqid, nazar yang sah ya disebut munaqid yakni sah, atau nazar yang tidak munaqid yakni tidak sah karena tidak terpenuhi syarat. Maka ini terbagi menjadi dua, apakah disebut sahih atau jaiz atau munaqid, ungkapan yang berbeda yang memiliki makna yang sama. Fa yakunu an-nadru sahihan munaqidan wajib al-wafa, maka nazar itu disebut sahih dan teranggap sah sehingga wajib bagi seorang untuk menunaikannya, idza kana ta'atan wa qurbah, apabila nazar tersebut sifatnya ketaatan dan sifatnya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yataqarrabu biha an-nadhiru ila Allah ta'ala, di mana seorang yang bernazar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia mengatakan bahwa apabila anak saya sembuh maka saya akan berpuasa sekian hari, apabila anak saya sembuh maka saya akan menjalankan umrah ya, pada tahun ini misalnya, apabila kebutuhan saya terpenuhi maka saya akan melakukan ini dan itu, dari bentuk-bentuk ketaatan, amal saleh. Maka ini nazar yang sahih yang wajib bagi seorang untuk menunaikannya, menjalankannya. Wa yakunu ghaira sahihin wala munaqidin wala wajibil wafa. Nazar yang kedua, nazar yang tidak sahih dan tidak sah sehingga tidak wajib bagi seorang untuk menjalankan nazar tersebut. Idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala, apabila dalam nazar tersebut mengandung kemaksiatan, mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan nadri lil qubur wal awliya awil anbiya. Misalnya seorang bernadar untuk kuburan, atau untuk wali, atau untuk para nabi. Dia mengatakan, apabila saya sembuh dari penyakit, maka saya akan menyempatkan waktu khusus untuk menyambangi kuburan yang dia anggap wali di sekumpul misalnya. Ya. Apabila saya sembuh dari penyakit, maka saya akan berkeliling mendatangi kuburan-kuburan Wali Songo, datang keliling. Nah, maka ini nazar apa? Nazar maksiat. Bahkan kepada nabi pun tidak boleh. Apabila saya sembuh, maka saya akan mengunjungi secara khusus kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena dia melakukan perjalanan khusus. Dia melakukan perjalanan khusus untuk mendatangi kuburan tersebut, untuk mengalap berkah, untuk mendapatkan sebuah keberkahan atau keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan sebuah perjalanan khusus ke sebuah tempat yang memiliki keutamaan kecuali ke tiga masjid. Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Yang lain tidak diperbolehkan. Meskipun diketahui dalam syariat punya keutamaan. Apalagi tempat yang tidak memiliki keutamaan. Yang punya keutamaan saja tidak boleh. Masjid Quba. Tidak diperbolehkan seorang melakukan perjalanan khusus. Dari Indonesia dia berniat ingin mendatangi Masjid Quba. Tujuannya adalah mendatangi Masjid Quba. Tidak diperbolehkan. Meskipun mendatangi Masjid Quba bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap satu. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan keutamaan seorang yang salat di dalamnya. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu mendatangi Masjid Quba, salat dua rakaat seperti seorang yang menunaikan ibadah umrah sempurna. Namun tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus untuk mendatangi masjid tersebut. Beda kalau dia sudah tiba di Madinah. Setelah dia tiba di Madinah, lalu dia mengunjungi Masjid Quba, tidak mengapa, diperbolehkan. Apalagi perjalanan khusus untuk mendatangi kuburan tertentu, meskipun kuburan nabi, meskipun kuburan yang dianggap wali. Ini perjalanan maksiat, nazar untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan untuk ditunaikan. Ya. Kalau misalnya dia mengatakan, ya, kalau saya diberi kesembuhan, saya akan berziarah ke kuburan. Kuburan yang ada di kampungnya, yakni dia tidak melakukan perjalanan safar, maka tidak mengapa, boleh. Karena ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat termasuk di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada keyakinan tertentu mendatangi kuburan tertentu lalu dianggap memiliki keutamaan, lalu kemudian dia bertawassul atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sah hukumnya dan tidak wajib untuk menjalankan apa yang menjadi konsekuensi nazar tersebut. Au nazara ay yaqtul, Atau misalnya dia bernazar untuk membunuh orang. Au ayyashrab al-khamra, atau dia bernazar untuk minum khamr. Wa nahwu dzalika minal ma'asi, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Fa inna hadzan nadhra la yan'aqidu, maka nazar ini adalah nazar yang tidak sah. Wa yahrumul wafa'u bihi, bahkan diharamkan bagi seorang untuk menjalankan konsekuensi dari nazar tersebut. Maka ini pembagian nazar, ada nazar yang sah, ada pula nazar yang tidak sah. Baik, sampai di sini ikhwan wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.